Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون عباد الله sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang sepantasnya untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan untuk kita bulan Ramadan dengan melaksanakan ibadah shaum di siang harinya dan melakukan qiyamul lail di malam harinya, melakukan segala hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala hal yang mengandung kemaksiatan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segenap amal ibadah kita dan mengampuni segala kesalahan dan kekurangan yang kita lakukan di dalamnya. Hari ini adalah hari yang disebut dengan Idul Muslimin, hari Idnya kaum muslimin, di mana kita disunnahkan untuk menampakkan kebahagiaan, kesenangan di hadapan anak-anak, di hadapan keluarga, dan di hadapan seluruh kaum muslimin. Karena Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan di dalam sabdanya, "Lissaimi farhatan, farhatun 'indal fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa akan ada dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka tidak lagi berpuasa, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka sesungguhnya kebahagiaan ini hanyalah kebahagiaan yang lahir karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, berbahagialah kaum mukminin seluruhnya dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya yang demikian itu jauh lebih baik bagi mereka dari segala hal yang telah mereka kumpulkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayyuhal muslimun ibadallah, wajib bagi kita untuk mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan Islam. Maka siapapun di antara kita yang mencari kemuliaan tidak melalui Islam, ia akan binasa, ia akan celaka, ia akan sengsara. Karena Islam adalah agama yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Islam adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Islam adalah agama yang paling sempurna ajaran akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adabnya, dan juga akhlaknya. Maka wajib bagi kita untuk menjaganya, menjaga Islam, menjaga akidah kita, menjaga ibadah, menjaga muamalah dengan mewujudkan tauhid kepada Allah. hanya satu-satunya zat yang Allah Subhanahu wa taala kita ibadahi dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan keamanan dan petunjuknya kepada kita. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisuu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampuri keimanannya dengan kedoliman-kedoliman, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang akan senantiasa mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu, ayyuhal muslimuna ibadallah, janganlah sekali-kali kita menggantungkan diri kepada selain Allah. Jangan bergantung kepada orang saleh, jangan bergantung kepada dukun, jangan bergantung kepada tukang sihir, jangan bergantung kepada segala materi-materi dunia. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang dapat memberi manfaat dan menolak mudarat. Allah Subhanahu wa taala, di tangannya lah segala kekuasaan, di tangannya lah segala urusan, min qablu wa min ba'du, sebelum dan sesudah urusan itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala nyatakan melalui firman-Nya, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Ayyuhal muslimun ibadallah, janganlah kita menjadi orang-orang yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan saja. Janganlah kita menjadi orang-orang yang hanya melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan saja. Janganlah kita menjadi orang-orang yang hanya menjauhi kemaksiatan di bulan Ramadan saja. Bisal qaum, sungguh kalau kita melakukan hal yang demikian, maka kita akan termasuk ke dalam sejelek-jelek kaum yang mana mereka hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan saja. Padahal Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa Allah akan senantiasa bersama kita dimanapun kita berada, di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Maka ingatlah selalu, agungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Allah nyatakan, huwa ma'akum aina ma kuntum, dia Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Maka jagalah salat lima waktu, jagalah salat lima waktu sesuai dengan pesan Allah Subhanahu wa taala, hafidhu 'ala shalawat, jagalah oleh kalian salat lima waktu. Jagalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, dan sungguh Rabbmu telah memerintahkan kepadamu untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kamu berbakti kepada kedua orang tua. Sambunglah terus silaturahim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berpesan, wattaqullaha alladhi tas'aluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan namanya kalian senantiasa saling meminta, dan hendaknya kalian jaga hubungan silaturahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ayyuhal muslimun ibadallah, jauhilah segala hal yang mengandung dosa dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah keyakinan-keyakinan yang batil, jauhilah ibadah-ibadah yang batil, akhlak yang keliru, adab yang salah. Ingatlah ibadallah, hamba-hamba Allah, kaum muslimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agama ini. Allah Subhanahu wa taala akan memperkuat agama ini dengan orang-orang yang ikhlas, dengan orang-orang yang senantiasa mentauhidkannya, dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang berpegang teguh kepada manhaj salafus saleh. Dan ingatlah wahai hamba-hamba Allah, kaum muslimah, ingatlah hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah selalu sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat shahraha wa khassanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhili al-jannata Udkhuli al-jannata min ayyi abwabin syi'ti. Seorang perempuan, seorang wanita, apabila dia menjaga sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita itu, masuklah engkau ke dalam surga, masuklah engkau ke dalam surga, dari pintu mana saja yang engkau sukai. Bertakwalah kalian, wahai kaum muslimah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebenar-benarnya takwa. Hendaknya kalian menjaga salat, hendaknya kalian menjaga sedekah, hendaknya kalian bersabar, hendaknya kalian menjaga lisan, jangan menggibah, jangan mencaci maki, jauhi celaan, jagalah aurat, dan hendaknya kalian menjadi muslimah-muslimah yang salihah, yang dicintai oleh Allah, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah, berbakti kepada suami, berbakti kepada orang-orang yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayuhal muslimun, ibadallah, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah menerima segala amal ibadah kita, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan, kekuatan kepada kita untuk dapat terus continue melakukan ibadah, karena sesungguhnya di antara tanda diterimanya amal ibadah seseorang dan suksesnya seseorang mendapatkan pelajaran berharga dari bulan Ramadan adalah dia akan terus continue melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan keadaannya akan semakin menjadi lebih baik dari keadaan yang sebelumnya. Ayuhal muslimun, ibadallah, Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم اعتق رقبنا من النار. اللهم اعتق رقبنا من النار. اللهم اعتق رقبنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر عبادك المؤمنين. اللهم إننا نتوب إليك ونستغفر إليك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.